Begitu. Kau Anting Wulan. Kempul begitu terkejut ketika perempuan itu menoleh ternyata Anting Wulan. Lalu keduanya mundur serentak seperti ditarik kekuatan lain. Anting Wulan memandang dengan dingin, membuat bulu kuduk Kempul dan utusan Segoro Ireng tersebut merinding. Lalu apakah yang terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.